Satu kali, dua kali, kau sakiti hati ini. Tiga kali, empat kali, kau ulangi lagi. Ku coba maafkan, malah keasikan, tetap kau lakukan. Si cinta, sayang si sayang, tapi tak begini caranya. Cinta si cinta, sabar si sabar, semua itu ada batasnya. Cinta, sayang si sayang, tapi tak begitu.